Businessman Opinion. Mitra bisnis, bersama saya Dinda Natasha, inilah Businessman Opinion. Menghadapi krisis energi, pemerintah berencana membatasi jam operasional mal-mal. Nah, menurut Anda, apakah hal seperti ini bisa juga dianalogikan dengan karena jalanan di Indonesia padat dan sering macet, maka pemerintah melarang pabrik memproduksi mobil dan sepeda motor? Baik mitra bisnis, apa komentar Anda? Kami tunggu di 6339160. Kita langsung ke line telepon yang pertama ya. Sudah ada Pak Erik, selamat siang. Selamat siang. Iya Pak Erik, apa komentar Anda Pak? Iya, ini dikarenakan memang harga minyak begitu meroket terus. Ini yang memang dikarenakan ya stok minyak di perut bumi ini yang semakin lama makin menipis. Dan juga ya kalau nanti harga minyak sampai seperti seliter katanya, seperti harga emas katanya, ya kita galakan aja pakai sepeda. Sebab ya seperti misalnya negeri Belanda yang 350 tahun menjajah Indonesia, di sana orang-orangnya sekarang ini banyak sekali yang menggunakan sepeda untuk transportasi ke sana kemari. Terima kasih. Iya Pak Erik, terima kasih. Kita coba dengar komentarnya Pak Christian. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Iya silakan Pak. Iya, menurut saya betul juga ungkapan Ibu tadi, seolah-olah kita karena jalan macet kita batasi kendaraan. Mobilnya yang dibatasin ya? Mobilnya dibatasi, tapi kenyataannya pemerintah sangat munafik dalam hal ini. Coba kita lihat saja, kita dorong habis-habisan produksi mobil di tanah air, produksi motor di tanah air, dan dengan bangganya kita gembira ketika sebuah produsen mengumumkan naik 50%+ penjualannya tahun ini. Mm-hmm. Sama seperti kita juga bangga sekali produksi rokok kita tinggi sekali, karena memang kita, pemerintah kita munafik. Karena mereka membutuhkan pajak kendaraan, pajak cukai dari rokok dan sebagainya. Nah, kita jangan lupa bahwa bisnis kita itu justru didorong oleh bisnis retail. Nah, kok sekarang malah kita membatasi operasional mal. Operasi. Jadi sangat merupakan tindakan yang kontraproduktif. Lagi pula mereka dari asosiasi pengusaha yang menyediakan tempat usaha retail sudah menyatakan atau mengeluarkan angka bahwa mereka mengatakan bahwa penghematan listrik tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan oleh pembatasan jam operasi mereka. Oke. Demikian pendapat saya. Terima kasih Pak Christian. Oke, kita sudah dengar komentar lengkap tadi ya. Coba kita lihat lagi sekarang komentar lain ke line telepon kembali Bapak Justinus. Pak Justinus ya, mohon maaf. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Pak Justinus ya, Pak ya. Ya, saya pikir pemerintah harus mengambil kebijaksanaan yang lebih konkret dan benar. Karena kalau membatasi mal, saya pikir itu juga sudah ketinggalan kita. Malu kita hanya itu demikian. Kepadatan lalu lintas itu memang benar, itu menghambur-hamburkan minyak. Mungkin itu salah solusi yang bagaimana supaya jalan itu lancar. Mm-hmm. Ya, petugas di apalah dikerahkan semuanya. Kemudian kalau mal-mal itu sebaliknya tidak, sepertinya diperpanjang. Hanya biaya listriknya apa itu ya, kita tidak perlu subsidi. Jadi kasih istimewa, sepanjang dia sanggup ya dia buka, kalau tidak ya jangan begitu. Mm-hmm. Kemudian masalah kendaraan, kita contoh aja lah kepada Cina sekarang. Cina mana ada boleh pakai sepeda motor, semuanya pakai kereta listrik, motor-motor listrik. Jadi bisa pakai, dia bisa pakai sepanjang sepeda, kemudian kalau lagi jalan dia seperti pakai baterai dia tuh. Itu mungkin bisa, mm-hmm. pertama bisa hemat energi, mm-hmm. tidak polusi, kedua pengamanan juga lebih bagus. Jadi si polisinya hanya boleh pakai motor, sedangkan si masyarakatnya tidak boleh. Jadi sepeda listrik begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kembali ke line telepon. Kita dengar satu komentar terakhir untuk siang ini ya. Kita temui Pak Ridwan. Selamat siang Pak Ridwan. Selamat siang. Silakan Bapak. Kita lihat sendiri aja lah. Masa Jakarta ikuti Eko atau bikin busway. Buane-aneh aja. Ya mau bikin busway itu malah makin susah, makin sempit. Orang makin macet. Pemakai bahan bakar makin banyak, pakai bahan bakar macet di mana-mana. Jadi kan nggak ada busway. Tapi kan aku sudah bilang, pejabat kita ini dari 10 nih ya, cari setengah aja nih yang bela negara tuh nggak ada. Yang penting itu bela kantong. Itu aja. Kalau bela negara nggak bakal ada busway. Makasih. Terima kasih untuk Pak Ridwan. Oke, kita sudah mendengar 4 komentar di Businessman Opinion. Siang nanti masih akan ada lagi satu kesempatan untuk Anda memberikan komentar Anda dengan topik yang sama di Businessman Opinion Pas FM bersama saya Dina Natasha. Terima kasih, selamat siang dan selamat berbisnis.